بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih bab yang ke-8 atau masih bab yang ke-9 tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya. Hadis yang ke-5939 pada halaman 763 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Bakar ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المسحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يصخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ أرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. Ini hadis tentang sifat telaga Nabi dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aniyatul haudhi?" Bagaimana tentang bejana-bejana telaga? Wadah-wadah untuk minum dari air telaga. Qal, kata Nabi, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demi zat yang jiwaku, jiwa Muhammad di tangannya. Benar-benar bejana-bejana telaga akthar, lebih banyak, min adadi nujumis sama' wa kawakibiha, dari jumlah bintang-bintang dan planet-planet di langit. Ala, ketahuilah, fil lailatil mudhlimatil mushiya, di malam gelap yang bercahaya atau yang cerah, gelapnya tanpa bulan tetapi dipenuhi oleh bintang. Ya, ini maksudnya. Jadi lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di langit di malam yang gelap tanpa ada bulan. ya, yang dipenuhi langit tersebut oleh bintang-bintang. Ya. Ini sifat telaga Nabi, yaitu dari sisi bejana-bejana yang tersedia. Man aniyatul jannah. Ini tambahannya, yaitu bejana-bejana surga. Jadi dia belum di surga, di padang mahsyar, airnya air surga, dan bejana atau cangkir-cangkir yang digunakan untuk mengambil air telaga untuk diminum, itu didatangkan juga dari surga. Jumlahnya tadi seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minha, ini sifat telaga yang kesekiannya. Karena waktu hadis yang pertama-pertama kita sebutkan beberapa sifat telaga. Di antara sifatnya adalah jumlah bejana yang tersedia di sana. Kemudian sekarang tambahannya adalah didatangkan dari surga. Aniyatul al-jannah. Ya. Di bejana surga. Kemudian man syariba minha lam yadhma akhir ma alaihi. Barang siapa yang minum dari air telaga, maka dia tidak akan dahaga atau haus akhir dari keadaannya. Sebelum itu dia haus tentunya. Karena tidak ada air di padang mahsyar. Manusia kehausan, matahari didekatkan. Setelah minum, itulah akhir dari hausnya. Tidak ada lagi haus setelah itu. Setelah dia minum dari air telaga, maka hausnya adalah akhir dari hausnya adalah sebelum meminum dari air telaga. Seberapapun dia minum, dia tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Kemudian yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Ya, mengalir ke dalamnya dua mizab, dua talang air dari surga. Ya, jadi ini yang menunjukkan bahwa air yang ada di telaga itu air yang didatangkan dari surga. Ya, air yang didatangkan dari surga melalui dua mizab. Mizab itu adalah talang air. Kalau kita melihat ke Ka'bah, ya, untuk ketika hujan, untuk menurunkan air ke bawah, ada talangnya yang dikenal dengan talang emas. Karena memang dicampur dengan emas. Ya. Dan telaga Nabi, dialirkan pula airnya dari surga dengan dua talang, satu talang emas dan satu lagi talang perak. Ya. Mizabani minal jannah. Ini tidak ada dalam riwayat ini, dalam riwayat lain ada penjelasan tentang dua talang air tersebut. Man syariba minhu lam yadhma. Ini sudah ada. Barang siapa yang minum dari airnya maka tidak akan haus. Kemudian arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama dengan panjangnya. Ya, lebarnya sama dengan panjangnya. Ini sudah ada pada hadis-hadis yang di awal-awal. Zawayahu sawa, kalau tidak salah begitu bunyinya. Ini wa zawayahu sawa di hadis 5920, 5921, 752 halamannya. Itu di situ ada penjelasan wa zawayahu sawa. Sudut-sudutnya, ukurannya sama. Sama dengan ini. Arduhu mislu tulihi. Lebarnya sama dengan panjangnya. Berapa jaraknya? Ma baina Amman ila Ailah. Ma baina Amman ila Ailah. Ini tempat yang lain yang di sebutkan oleh Nabi untuk memahamkan betapa jauhnya jarak atau luas telaga Nabi. Amman, sebuah kota terkenal, ya. Dan juga Ailah di Syam. Dalam hadis-hadis yang telah lalu, kita sudah mendapatkan tempat, nama tempat yang lain, Jarba dengan Azruh, dua kota juga di Syam. Kemudian antara Madinah dengan Sana'a, ya, berbeda-beda tempat yang disebutkan oleh Nabi, yang intinya bahwa sangat jauh atau sangat luas, ya. Kemudian ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Di lewat-lewat yang lain, ya, di hadis 5920 pada halaman 752 tadi, di situ ditegaskan wa ma'uhu abyadu minal wariq, airnya lebih putih daripada perak. Kalau di sini airnya lebih putih daripada susu. Ya, ini menunjukkan warna air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada berlalu sifat ini. Kemudian wa ahla minal asal, ini belum ada. Yang ada pada hadis 5920 itu adalah aromanya, harumnya lebih harum daripada kasturi. Sementara di sini dijelaskan rasanya, rasanya lebih manis daripada madu. Ya, ini tambahan sifat dari telaga Nabi SAW, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Kita lanjutkan hadis 5940. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Ghassana al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa alfadhuhum mutaqaribah. Di sini ada tiga orang guru Imam Muslim. Yang pertama Abu Ghassan al-Misma'i, yang kedua Muhammad ibn al-Muthanna, yang ketiga Muhammad ibn Bashar atau Ibn Bashar. Di sini lafaz hadis mereka mutaqaribah, berdekatan. Qalu haddathana Mu'adh wa huwa ibn Hisham qala haddathani Abi an Qatadata an Salim ibn Abi al-Ja'di an Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'mari an Thauban. Ini hadis Thauban, ya, radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi SAW bersabda, inni labi uqri hawdi, inni labi uqri hawdi, sesungguhnya saya benar-benar berada di uqur itu pusatnya, uqur itu di pusat, di tengah-tengah, ya, posisinya di tengah-tengah. Uqurdar yaitu di dalam rumah sekali. Kalau misalnya sebuah rumah di tengah-tengah rumah, yang jauh dari jaraknya dari luar, itu makna uqur. Jadi Nabi SAW di sini memberikan, menyifati keberadaannya di telaga. Dalam riwayat yang telah kita pelajari, Nabi mengabarkan bahwa dia yang mendahului berita bahwa dia yang pertama kali tiba di telaga. Ana faratukum anil haud. Ini banyak sekali riwayat menjelaskan tentang ini. Sementara di sini menjelaskan tentang di mana keberadaan Nabi di telaga, tempatnya, yaitu la biuqri haudi, berada di tengah-tengah, bukan di dalam telaga, tetapi di posisinya di tengah-tengah. Kalau misalnya jarak lebarnya, berarti di tengah-tengahnya, bukan di pojok, tetapi di tengah-tengah. Wa inni la biuqri haudi adudun nasa li ahli al-Yaman adribu bi'asaya, saya apa memberikan jalan, membuat celah untuk penduduk Yaman. Jadi Nabi SAW tegak di tengah-tengah, kemudian membuat jalan, membuka jalan untuk siapa? Untuk ahli Yaman, yaitu penduduk Yaman, ya, agar bisa, ya, mudah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan kita jelaskan tentang penduduk Yaman ini. Adribu bi'asaya, ya, saya memukul-mukul, artinya membuka jalan untuk mereka, hatta yarfadda alaihim. Ya, saya memukul-mukul, maksudnya membuat mengalirnya air, ya, kepada mereka sehingga mereka mudah meminum dari air telaga. Sudahlah mereka sampai di sana, kemudian berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi berikan fasilitas tambahan untuk mereka dengan membuka jalan. Nah, bukan memukul orang. Itu yang artinya azudu, bukan adribu. Yang azudun nas artinya menghalang-halangi orang untuk membukakan jalan. Ya. Jadi dihalang orang untuk membukakan jalan bagi penduduk Yaman agar mendekat. Yang ke yang adribu bi'asa, saya memukul dengan tongkat saya, itu air dipukul agar mengalir. Ya, hatta yarfadda alaihim, sehingga air itu mengalir kepada mereka, kepada penduduk Yaman. Inilah sikap Nabi atau servis Nabi untuk penduduk Yaman. Nanti akan ada uraian dari An-Nawawi rahimahullahu taala tentang keistimewaan penduduk Yaman. Kemudian fasu'ila an ardihi, maka ditanya Nabi SAW tentang lebarnya. Faqal min maqami ila Amman, lebarnya antara tempat saya sekarang, maksudnya di Madinah, ke Amman. Ini tempat yang lain, ya, jarak yang lain yang disebut oleh Nabi. Maqami maksudnya tempat dia saat itu berdiri, dengan Amman di Syam. Dalam riwayat yang pernah kita baca, dari Madinah ke Sana'a. Ya. Ini juga tempat jarak yang lain, dan semuanya jauh. Ya. Semuanya jauh. Wasu'ila an syarabihi, kemudian Nabi ditanya tentang air minumnya, itu air telaga. Faqala ashaddu bayadan minal laban, ini sudah ada, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, ini juga sudah ada tadi, lebih manis daripada madu. Yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Yaghuttu fihi mizaban, ya, mengalir padanya melalui dua mizab yang dialirkan dari surga. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ahaduhuma min zahab, talang yang pertama dari emas. Ahaduhuma, salah satu dari dua talang itu, talang air dari emas. Wal akharu min wariq, yang satu lagi dari perak. Ya. Ini sifat telaga juga. Ya. Bahwa air telaga itu didatang, dialirkan dari surga melalui dua mizab. Dan mizab ini juga, sifat mizabnya satu terbuat dari emas dan satu lagi dari perak. Kemudian, kata Imam Muslim, وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانٍ أَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ هِشَامٍ بمثل حديثه غير أنه قال أنا يوم القيامة عند أقر الحوض. Ya, semuanya saya pada hari kiamat berada di pusat telaga, maksudnya di tengah-tengah sekali di telaga, bukan berada di sudut tetapi di tengah-tengah. Ini riwayat yang baru dalam riwayat yang sekarang ini adalah keutamaan penduduk Yaman. Keutamaan ahli Yaman di sini bukan satu dua hadis yang menjelaskan. Dalam Sahih Bukhari juga ada, ya, Nabi SAW bersabda, al imanu Yamanin wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu dari Yaman dan kebijaksanaan itu juga dari Yaman. Ya, ini merupakan salah satu dari kemuliaan dan manaqib mereka. Tetapi kan bukan semua. Ya, bukan semua. Kata Imam Nawawi, maknahu atrudun nasa anhu ghaira ahli Yaman. Makna dari hadis tadi, saya menghalang-halangi manusia dari telaga agar selain dari ahli Yaman, liyarfadda ala ahli Yaman, agar air telaga itu mengalir kepada penduduk kepada mereka. Wa hadhihi karamatun li ahli Yaman, ini karamatnya ahli Yaman, fi taqdimihim fi syurbi min, di mana mereka didahulukan untuk minum dari telaga, mujazatan lahum, sebagai balasan bagi mereka, bihusni sani'ihim, dengan baiknya perbuatan mereka di dunia, wa taqaddumihim fil Islam, dan beradanya mereka di garda terdepan, di baris terdepan dalam memperjuangkan Islam di masa Nabi. Ya, kata Nawawi, wal ansaru min ahli Yaman, wal ansaru min al Yaman, orang Ansar itu asal mereka dari Yaman. Ya, wal ansaru min al Yaman, jadi yang pertama kali masuk dalam kategori ini Ansar. Ya, dan Nabi SAW menegaskan dalam banyak riwayat tentang keutamaan Ansar. Minal hubbul ansari minal iman, mencintai orang Ansar merupakan tanda keimanan. Ya. Bukan yang dimaksud ahli Yaman itu selama-lamanya atau semua manusia, tidak. Semua manusia tidak. Semua yang berasal dari Yaman, tidak. Tetapi orang-orang yang berada di baris terdepan dalam memperjuangkan Islam, dalam belajar Islam dan mengamalkan Islam. Ya. Jadi mereka ini memang terkenal. Ya, terkenal. Kemudian terkenal memperjuangkan Islam. Kemudian yang juga dimaksud dengan Yaman di sini sebagaimana dalam syarah Sahih Bukhari adalah bahagian Yaman dari Ruknul Yamani. Bermula dari Ruknul Yamani. Ruknul Yamani di Ka'bah kan tahu, ada namanya Ruknul Yamani. Yang mengarah ke sana, ke arah Ruknul Yamani itu semuanya dinamakan dengan Yaman. Berarti bukan penduduk negeri Yaman saja yang masuk dalam kategori ini, tetapi yang berada di arah Ruknul Yamani ke sana. Sebagaimana arah timur, ya, banyaknya apa pembelotan-pembelotan, penyimpangan-penyimpangan, munculnya sekte-sekte sesat dalam Islam, di Nabi SAW menjelaskan tentang dari arah timur, itu semua masuk. Ya. Yang sekarang ini di Kufa, Basra semenjak lama, maka bermunculanlah dari semenjak lama kelompok-kelompok sesat. Umumnya dari sana. Ya, yang dari arah sana. Dari Basra muncul Al-Qadariyah. Kufa juga muncul berbagai macam kelompok-kelompok. Ya, Jahmiyah. Di masa Islam dahulu. Jadi bukan berarti tidak ada yang baik di sana. Ya, banyak. Begitu juga ketika Nabi SAW memuji Damaskus. Ya, Nabi SAW menyebutkan keutamaan Dimask atau Syam secara keseluruhan. Ya, menunjuk, bukan berarti di sana tidak ada penyimpangan, tidak ada orang-orang yang jahat. Tetapi bila mana di antara mereka ada yang terbaik, maka tingkat baiknya mereka luar biasa. Sebagaimana dari Yaman tadi, dan ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ya, fayadfa'u ghairahum hatta yashrabu, dan mereka, Nabi SAW menghalang-halangi yang lain agar mereka bisa minum. Kemudian kama dafa'u fid dunya anin Nabi SAW, sebagaimana mereka dahulu di dunia membela nabinya dari musuh-musuhnya dan dari hal-hal yang membahayakan Nabi. Berarti ini orang-orang yang hidup di masa Nabi yang pertama kali masuk. Kemudian orang-orang yang setelah hidup setelah masa Nabi yang membela tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Jadi ini keutamaan ahli Yaman yang dijelaskan dalam hadis ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan 5941 tentang perkataan Nawawi tadi sebelum lupa. Halaman berapa? Di Nih, halaman 782. Maksudnya ada di bawah, di atas, azudun nas li ahli Yaman adribu bi asaya hatta yarfaddu alaihim, dan melarang orang-orang darinya untuk penduduk Yaman. Aku memukul orang-orang. Di sini bukan adribu bi asaya, bukan memukul, maksudnya memukul satu persatu, memukul orang, tapi membuatkan jalan, membukakan jalan. Ya. Sehingga air telaga hanya mengalir untuk mereka. Maksudnya aku mengusir orang-orang ini untuk menjauh dari telaga agarlah airnya hanya mengalir untuk penduduk Yaman. Ini merupakan sebuah kehormatan yang diberikan kepada penduduk Yaman, di mana mereka lebih diutamakan untuk meminum air dari telaga Rasulullah SAW daripada orang lain. Kehormatan yang mereka dapat merupakan balasan terhadap perbuatan baik mereka dalam membela Islam, dan karena mereka termasuk orang-orang yang pertama yang memeluk agama Islam. Kaum Ansar juga berasal dari penduduk Yaman, sehingga orang lain juga dihalangi untuk sampai ke telaga sebelum mereka minum. Pada saat hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang membela Nabi SAW dari kejahatan musuh-musuhnya dan membantu beliau dikala mendapatkan kesulitan. Ya, ini penjelasannya tadi. 5941, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مأدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة فقال وسمعته أيضا من شعبة فقلت انظر لي فيه فنظر لي فيه فحدثني به. Ini hadis yang sama diriwayatkan dari sanad yang lain. Berikutnya 5942, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi qala haddatsana Ar-Rabi' yakni Ibnu Muslim an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la adudanna an hawdi rijalan kama tuzadul gharibatu min al-ibil. Ya. Ini adanya orang-orang yang dihalang-halangi dari telaga. Sebagaimana unta asing dihalang-halang atau diusir dari kumpulan unta orang. Ya. Datang unta yang asing sehingga dipisahkan. Seperti itu pula lah orang-orang nanti dipisahkan dari telaga Nabi. 5943, kata Imam Muslim, muhaddatsanihi عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة. Ini bukan hadis Thauban lagi, tapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bunyinya sama dengan hadis Thauban. Ya, bunyinya sama tentang adanya orang yang dihalang-halangi dari telaga. 5944, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qadru hawdi kama baina Ailah wa San'a. Ini tentang ukuran jarak luasnya telaga. Kata Nabi, ukuran telagaku seperti jarak antara Ailah dengan San'a. Ailah sudah berlalu, San'a juga sudah berlalu. Ya, San'a minal Yaman, dari Yaman. Wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama. Di sana ada cerek-cerek yang jumlahnya seperti jumlah bintang di langit. Sudah juga berlalu tentang sifat ini. 5945, Imam Muslim mengatakan wa haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Affan ibn Muslim as-Saffar قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن سهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي أختلجوا دوني فلأقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. Ini sedikit ada catatan yang perlu kita kita berikan untuk hadis ini. Kata Nabi akan datang kepada saya di telaga banyak orang dari orang-orang yang berteman dengan saya, sahabani. Sahabani. Qala la yaridanna alayya al-haud rijalun mimman sahabani. Dari orang-orang yang bersahabat dengan saya. Kata bersahabat dengan saya maksudnya bukan beriman. Bukan beriman, tetapi ada di zaman Nabi. Kemudian menampakkan keimanan. Sehingga diungkapkan, ini yang pertama ya, kemudian sehingga diungkapkan sebagai sahabat. Karena banyak ada di antara mereka yang, apalagi sebelum hijrah, atau ketika hijrah. Ada di antara mereka yang setelah hijrah maksudnya, mereka datang ke Madinah, kemudian balik ke Mekah lagi. Ada, seperti Ibnu Abi Sarah, ya ini nanti dia bertobat, kemudian masuk Islam lagi. Ada yang sampai terbunuh ketika penaklukan kota Mekah. Mereka balik lagi dan murtad karena memang ketika berangkat ke Madinah mereka tidak membawa iman. Ini juga ini yang pertama kali masuk dengan dari kata-kata sahabani, bersahabat dengan saya. Dan sama sekali tidak akan masuk orang yang sudah terhunjam keimanan di dalam dadanya kemudian menjadi sahabat Nabi. Karena istilah sahabat Nabi maksudnya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman. Orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ini tidak akan masuk dalam konteks hadis ini. Orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman, mereka tidak akan mungkin masuk dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini, akan dihalau, diusir, dihalang-halangi, banyak orang yang bersahabat dengan saya. Bila mana yang dimaksud adalah orang yang hidup di zaman Nabi, yang bersahabat berarti orang-orang yang tadi menyatakan keislaman pertama kali kemudian dia keluar. Dan itu ada yang murtad. Yang murtad. Ini termasuk karena memang mereka pernah menjadi bersama Nabi kemudian mereka dibawa ke telaga. Tetapi mereka dihalau karena memang mereka murtad setelah itu. Jadi untuk menghinakan mereka dibawa ke telaga untuk memberikan harapan tetapi di PHP dalam istilah sekarang dibawakan ke telaga tapi dihalau lagi, sudah ada harapan untuk bisa minum ternyata mereka tidak dapat minum, sebagaimana mereka di dunia seperti itu memberikan harapan masuk Islam ternyata putus, mereka murtad setelah itu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini yang pertama kali masuk di sini. Kemudian masuk juga dalam konteks hadis ini yaitu orang-orang yang maksudnya bukan bersahabat di zaman Nabi tetapi bersahabat dengan agama Nabi. Masuk sebagai Muslim tetapi keislamannya hanya sebatas keislaman zahir dan tidak suka dengan Nabi SAW. Ini bukan sedikit orang seperti ini. Orang-orang yang munafikin itu sampai hari kiamat ada. Maka orang seperti ini termasuk dalam konteks hadis ini. Dan kita sudah keluarkan tadi sahabat yang definisinya orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Tidak mungkin masuk dalam hadis ini. Karena kenapa kita tegaskan ini? Karena memang ada orang yang mengatakan demikian. Bahwa di antara sahabat itu ada yang murtad, dan mereka tujuannya adalah Abu Bakar dan Umar. Tujuannya Abu Bakar dan Umar. Ini buktinya hadis mengatakan bahwa sahabat saya ada yang nanti dihalau dari telaga Nabi. Orang sahabat saya kok. Berarti tidak ada kemungkinannya Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Tetapi sudah kita jelaskan tadi, menurut penjelasan para ulama, yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad di zaman Nabi. Dan tidak dikenal Abu Bakar dan Umar murtad. Tidak ada. Tidak dikenal. Bahkan mereka yang memperjuangkan Islam setelah Nabi SAW. Kemudian, maknanya yang lebih umum dari itu adalah orang-orang yang setelah zaman sahabat, setelah zaman Nabi, dari orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Masuk dalam makna sahabat, maksudnya apa? Yang bersahabat dengan ajaran Nabi. Makanya Nabi pernah mengatakan, saya rindu untuk berjumpa dengan sahabat saya. Bukankah kami sahabatmu ya Rasulullah? Kata para sahabat, iya, kalian adalah teman-teman saya, yang dekat dengan saya, yang berjumpa dengan saya, tetapi nanti akan ada orang-orang yang mencintai saya, tetapi mereka tidak berjumpa dengan saya. Nabi SAW mengungkapkan sahabat, padahal tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Itu bersahabat dengan tuntunan Nabi, dengan ajaran Nabi SAW. Jadi, kita harus catat di sini bahwa maksud dari hadis ini bukan para sahabat yang berjumpa Nabi dan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Terutama Abu Bakar dan Umar, dan istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, dan yang lain-lainnya. Tidak akan mungkin masuk dalam konteks hadis yang sekarang ini. Kita lanjutkan. Ya, 5946. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Hujrin qala haddathana Ali bin Mushir qala ha'un wa haddathana Abu Kurayb qala haddathana bin Fudail jami'an anil Mukhtar bin Fulful an Anas bin Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na wa zada aniyatuhu adadun nujum. Hadis yang sama tentang orang-orang yang dihalang-halangi dari telaga. Kemudian di sini ada tambahan bahwa jumlah bejananya seperti jumlah bintang. Sudah ada di riwayat sebelumnya. 5947. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Asim bin Nadhr At-Taimi wa Huraim bin Abdul A'la wal lafdhu li Asim. Huraim ini sekali pertama kali tiba kita baca ya. Huraim bin Abdul A'la. واللفظ لعاصم قال حدثنا مؤتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. Ini sudah ya menjelaskan sudah berlalu penjelasan tentang jarak atau luas telaga Nabi seperti jarak antara Sana'a di Yaman dengan kota Madinah. Ada kalanya Ailah dengan Sana'a. Ya. Ini adalah Sana'a dengan Al-Madinah. Yang penting sangat luas. Ya. Bayangkan dari Madinah ke Mekah saja 500 kilo. Ya. Ini Sana'a di Yaman, ribuan kilo. Bujur sangkar. Luas dengan lebar dengan panjangnya sama. Ya. Lebar dan panjangnya sama. 5948. Bisa kita selesaikan hari ini? Bisa ya? InsyaAllah. 5948, Imam Muslim mengatakan, wa haddathana Harun ibnu Abdul A'la, qala haddathana Abdul Samad, qala haddathana Hisham, qala wa ha'un wa haddathana Hasan ibnu Ali al-Hulwani, qala haddathana Abu al-Walid al-Tayalisi, qala haddathana Abu Awana, kilahuma an Qatadata an Anas. Masih hadis Anas, radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW bimithlihi, sama dengan nada sebelumnya, dengan bunyi hadis sebelumnya. Ghayra annahuma syakka, faqala aw mithla ma bayna al-Madinati wa Amman. Wa fi hadithi Abi Awana ma bayna labatai hawdi. Ya, ini ada beberapa perbedaan kata. Ya, di situ ada ungkapan antara Sana'a dengan Madinah atau antara Madinah dengan Amman. Keduanya sudah ada dalam hadis. Ya. Sana'a dengan Madinah sudah ada dengan yakin. Kemudian antara Madinah dengan Amman juga sudah ada. Cuma di sini ada diragukan. Apakah antara Sana'a dengan Madinah atau antara Madinah dengan Amman. Ya. Manapun juga yang penting sangat jauh. Ya. Kemudian ada tambahan sedikit. Di sana ada nahiyatain. Di sini ada labatai. Labatai sama sudut, pojok, pinggir. Ya. Ya, sudut, pojok, pinggir, jarak antara dua pojok atau sudut telagaku sejarak antara Sana'a dengan Madinah atau antara Madinah dengan Amman. 5949. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathani Yahya ibnu Habib al-Harithi ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. Ya, dilihat di telaga itu ada cangkir-cangkir atau cerek-cerek emas dan perak. Ini tambahan baru ya. Tadi ada bejana-bejana itu dibawa, didatangkan dari surga sudah ada. Sekarang bahannya. Kalau tadi tentang perak dan emas ini adalah talang air. Sekarang cangkir-cangkir itu ternyata juga di samping didatangkan dari surga bahannya adalah emas dan perak. Ini tambahan yang baru. Bahwa cerek-cerek atau cangkir-cangkir yang disediakan di telaga itu didatangkan dari surga dan dia berupa emas dan perak, bahan dasarnya. Ya. Dan jumlahnya sejumlah bintang di langit, ini sudah berkali-kali dijelaskan dalam riwayat yang telah berlalu. 5950, Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَ الْحَسَنَ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانٍ عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله sama dengan yang tadi وزاد ini sedikit ada tambahan أو أكثر من عدد نجوم السماء. Kalau tadi kan seperti jumlah bintang di langit, kalau di sini lebih banyak atau lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Ya, lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Yang mengabarkan Nabi ketika disampaikan lebih banyak dan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberitahukan berapa jumlah bintang di langit, maka dia memastikan bahwa dia bejana-bejana tadi lebih banyak. Mengatakan seperti jumlah ini berarti Nabi SAW diberitahukan oleh Allah berapa jumlah bintang di langit. Bukan hanya sekedar perkiraan. Ya, tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan karena Allah yang Maha mengetahui tentang berapa jumlah bintang, jangankan bintang, semua makhluknya Allah tahu berapa jumlahnya. Ya, jadi Nabi diberitahukan tentang jumlah bintang di langit dan Nabi mengabarkan bejana-bejana tersebut seperti jumlah bintang di langit. Di sini ada tambahannya atau bahkan lebih banyak dari jumlah bintang di langit. 5951 Imam Muslim mengatakan haddatsani al-Walid bin Syuja' ibn al-Walid as-Sakuni qala haddatsani abi rahimahullah. Nah, ini pertama kali kita baca dalam Sahih Muslim setelah 5000 lebih. Doa rahimahullah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kata rahimahullah untuk orang yang sudah meninggal itu semenjak lama. Ini Imam Muslim abad kedua, abad ketiga ya. 200-an meninggalnya. Di sini dia gurunya, kemudian gurunya itu mendoakan ayahnya. Dan ayahnya di sini merupakan kakek guru Imam Muslim. Sang anak gurunya Muslim, ayahnya dari anak ini kakek gurunya. Tingkatan di atas guru dari guru Imam Muslim. Dan gurunya Imam Muslim mendoakan ayahnya. Haddathani abi rahimahullah. Ini faedah yang luar biasa. Kita temukan dalam periwayatan dan ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Bukan berarti mereka tidak mendoakan. Tetapi dalam menyampaikan hadis itu mereka tidak merasa menghabis-habiskan waktu bila ditambah-tambah yang lain. Cukup dengan yang berhubungan dengan periwayatan hadis saja. Tetapi di sini ada tambahannya dan ini ya perlu dihitung ya. Dalam Sahih Muslim sudah sekian lama kita membaca kata rahimahullah yang diucapkan oleh seorang perawi untuk gurunya, baik itu ayah atau orang lain, itu hanya satu kali ini kita temukan. Pada nomor hadis 5951 atau nomor dalam kitab 5957 bahwa ada kata rahimahullah dari seorang perawi untuk gurunya yang sudah meninggal dunia rahimahullah. Ya. Kemudian haddatsani Ziyad bin Khaythama an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah. Ini bukan Hanas lagi. Tetapi hadis Jabir bin Samurah an Rasulullah SAW qala ala inni faratun lakum ala al-hawl wa inna bu'da ma baina tarafayhi kama baina San'a wa Aylah kana al-abariku fihi an-nujum. ini sudah berlalu semuanya, bahwa Nabi yang pertama kali sampai di telaga, kemudian jarak kedua ujung telaga adalah sejarak Son'a dengan Ailah, kemudian cerek-cerek atau bejana-bejananya dari seperti bintang, ya, seperti bintang-bintang jumlahnya. 5952 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hatim bin Ismail an al-Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas qala katabtu ila Jabir bin Samurah ma'a ghulami Nafi' akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fakataba ilayya inni sami'tuhu yaqul anal faratu anal hawd. Ini faedah juga yang baru. Ya. Mencari hadis melalui tulisan, melalui surat. Kan mendapatkan hadis ini berbagai macam cara. Baik dengan duduk di majelis tahdits, ada guru yang menyampaikan hadis kemudian duduk untuk menghafal, mendengarkan hadis untuk dihafalnya, disampaikannya. Ada cara yang lain seperti ini. Dia mengirim surat melalui budaknya, ghulamihi Nafi', siapa? Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. Kita pernah sampai kepada anaknya Sa'd bin Waqqas. Anaknya Sa'd bin Waqqas ini banyak yang menjadi perawi hadis. Umar, di sini Amir. Ya, mereka adalah perawi, ada Ibrahim kalau tidak salah. Mereka adalah perawi-perawi hadis. Di sini Amir bin Sa'd bin Waqqas mengirim budaknya kepada gurunya, ya, Jabir bin Samurah, sahabat Nabi. Sementara dia anak sahabat, dia tabi'in, mengirim surat melalui budaknya kepada Jabir untuk mendapatkan hadis. Dia tidak mungkin bisa datang, maka dia gunakan cara yang lain. Ini tamaknya mereka untuk mendapatkan hadis. Dikirimkan surat, katanya dalam surat itu, akhbirni bisyai'in sami'tahu min Rasulullah SAW, sampaikan kepada saya tentang hadis yang engkau dengar dari Nabi. Maka datang surat balasan dari Jabir. Ya, qala fa kataba ilayya. Maka Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu membalas surat saya mengabarkan hadis tentang telaga. Ya. Fa kataba ilayya inni sami'tuhu, bahwa saya mendengar Nabi SAW yaqul, bersabda, anal faratu anal haud. Saya yang pertama kali tiba di telaga. Ya, saya yang pertama kali tiba di telaga. Ini hadis luar biasa, ya, istimewa. Didapatkan dengan cara surat menyurat. Dengan cara surat menyurat. Dan kurirnya adalah budak dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu ta'ala. Selesai kita dari hadis yang sangat banyak. Yang memang menggambarkan bahwa hadis ini benar-benar mutawatir. Saya pun sudah berapa kali menanyakan, sudah habis, sudah habis. Berapa sisa, berapa sisa? Ya. Karena berharap cepat menyelesaikannya dan puas dengan membaca semuanya. Karena memang hadis ini mutawatir. Bayangkan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya ini dari 12 sahabat atau 13 sahabat. Termasuk siapa? Asma binti Abu Bakar yang tidak disebutkan di sana. Ya, jadi 13 sahabat yang meriwayatkan dalam sahih Muslim meriwayatkan hadis telaga Nabi. Maka yang mengingkari benar-benar ingkar. Yang mengingkari telaga benar-benar ingkar. Ya. Dalam sahih Muslim saja 13 sahabat yang meriwayatkannya. Dengan kasus yang berbeda-beda. Dengan kasus yang berbeda-beda. Inilah. Dan mungkin ini tugasnya. Sekali-kalinya kita berikan tugas. Adalah mengumpulkan sifat-sifat telaga yang dari riwayat yang telah kita baca. Ya. Dan ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Mengumpulkan sifat-sifat telaga yang dari riwayat yang telah kita baca, sekian banyaknya, dan jumlah sahabat. Apakah sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Qadi Iyad dalam Syarah Muslim, yang telah kita baca, 12 ditambah 1 kita tambahkan, yaitu Asma binti Abu Bakar yang tidak ada di sana. Apakah benar sejumlah itu atau tidak, itu tugas yang kedua. Menetapkan jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim ini, tentang telaga, dan sifat-sifat telaga. Berapa sifatnya, sebutkan. Kalau tidak bisa tulisan Arabnya, terjemahannya. Ya. Itu tugas kapan dikumpulkan?